Selamat bergabung dalam acara MMBC ke-11. Saya saat ini dengan tim sedang menyiapkan agenda besar acara kita di Bandung nanti. Seperti kebiasaan terdahulu, 5 hari sebelum acara MMBC, saya mengurangi hingga 80% pekerjaan rutin saya dan hanya menyiapkan acara untuk MMBC. MMBC memang bukan workshop biasa. Mulai dari sound system yang harus 10.000 watt power speakernya hingga matriks bentuk ruangan dan di mana saja kita meletakkan alat dalam tanda petik pemrograman. Jauh-jauh hari sudah dikerjakan. Tidak kalah pentingnya adalah isi acara nanti atau kontennya. Saya sangat bersemangat jika sudah akan menyelenggarakan workshop MMBC ini dan selama MMBC. Karena tidak ada satupun yang bisa tahu workshop ini seperti apa. Dan tidak bisa antara workshop satu dan workshop yang lainnya itu menebak isinya apa. Karena ini benar-benar tailor-made, benar-benar didesain khusus. Karena itu setiap peserta harus mengisi kuesioner. Dari kuesioner ini kami para fasilitator baru bisa merancang isi konten workshop tersebut. Workshop ini untuk Anda, untuk sahabat semua. Jadi sekali lagi, ini adalah tailor made, ini adalah by design. Dan dengan Anda mengisi kuesioner itulah desain tadi tepat untuk apa yang Anda butuhkan. Misalnya, apakah harus ada anger management? Saya tidak tahu karena masih dicek seberapa kemarahan yang ada membekas dalam diri seorang peserta misalnya. Perlukah ada forgiveness terapi? Saya juga tidak tahu karena apakah ada masalah di masa lalunya? Haruskah menggunakan projectory imaginary untuk kemakmuran dipasang di hari pertama atau hanya di hari kedua atau sepanjang sesi? Saya juga tidak tahu, ini harus dibedah nanti dengan kuesioner. Ada 20 lebih simulasi yang akan kita lakukan di setiap workshop dan tidak pernah ada yang sama dari workshop 1 sampai workshop 11. Ada 199 teknik yang akan dicari mana yang paling pas untuk peserta MMBC 11 kali ini. Sekali lagi, kuesioner harus diisi. Anda bersiap-siap untuk mengosongkan gelas. Ikuti saja semua simulasi dan kegiatan yang nanti akan dikerjakan. Dan bersiap kaget dengan apa yang Anda akan dapatkan setelahnya. Metode ini sejak tahun 1955 sudah terbukti secara sains. Karena ada akademinya, ada sekolahnya. Ini merupakan modern aplikasi psikologi di mana saya 6 tahun memakan bangku sekolah untuk hal semacam ini. Ditambah pengalaman pribadi, maka ini menjadikan sesuatu yang terbaik buat Anda semua. Sekali lagi, penting untuk mengisi kuesioner itu, bahkan untuk menentukan aturan kamar dengan siapa seseorang dipasang itu pun karena kuesioner. Selama 36 jam semua acara didesain khusus, makan yang disajikan pun dipilih. Acara di luar kelas pun dirancang dengan seksama supaya ada efeknya nanti di kelas dan buat Anda semua. Semua untuk membuat kita menjadi yang terbaik atas apa yang Tuhan berikan selama ini. Ada kata-kata Pameo, what we are now is a God gift. What we become is our gift to God. Jadi kita sekarang adalah sebuah hadiah dari Allah. Kita menjadi apa adalah sebuah persembahan kita kepada Tuhan kita. Jadi kita menjadi apa itu lebih penting daripada di mana kita dilahirkan atau sebagai apa kita kemarin. Sekali lagi, selamat menjadi arsitek perancang kehidupan Anda yang terbaik. Selamat menciptakan sejarah hidup baru Anda dan selamat sampai jumpa di Bandung.